Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir ba'du. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Waqad wasafa Allah ta'ala Jibril alaihi salam bi annahu dhu quwwatin 'inda al-'arsy makin muta'in sama amin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahasanya Jibril adalah seorang malaikat yang kuatin, yang sangat kuat, indah zil arsh, semakin memiliki kedudukan yang tinggi di sisi pemilik arsh, yaitu Allah. Muta'in sama amin, dan dia adalah malaikat yang muta'in, ditaati sama di sana, yaitu di dunia para malaikat. Dan amin, dan dia adalah malaikat yang bisa dipercaya, malaikat yang amanah, dan semua malaikat amanah. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fil ufuqil mubin, telah melihat Jibril di ufuk yang nyata. Wa wasafahu bi annahu syadidul quwa dzu miratin fastawa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sifat Jibril di surat An-Najm. Allah katakan Jibril adalah syadidul quwa, malaikat yang sangat-sangat kuat. Zumiratin mirah ada beberapa tafsir tentang makna mirah. Di jalan lain disebutkan makna mirah adalah kuah wasyidda, kuah, tadi sama dengan ayat sebelumnya. Berarti ada tikrar, ada pengulangan, ada taukid. Atau mangdur hasan, malaikat yang berparas tampan, yang ganteng, yang bagus rupanya, yang rupawan, yaitu Jibril. Maka di antara penjelasan dari tafsir tentang makna mirah adalah mangdur hasan. Dan ayat ini dalil bahasanya malaikat adalah makhluk yang kuat. Demikian juga malaikat adalah makhluk yang rupawan, dan bukanlah makhluk yang buruk dan berupa jelek. Fastawa, lalu dia berada, wawa bil ufuqil a'la, di atas ufuk yang paling tinggi, yaitu ufuk matahari, yaitu berada, dan Jibril berada di tempat terbitnya matahari dalam rupa aslinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam rupa aslinya. Ada saat Jibril ada di ufuk, dan ketika itu Nabi berada di Gua Hira, dan di padahal Jibril itu berada di tempat terbit matahari, namun karena demikian besarnya Jibril, sampai tertutuplah dunia sampai tempat tenggelamnya matahari. Fakhara makhsyian mursiyan alaih, lalu Nabi melihat kejadian demikian mengerikan tersebut, jatuh pingsan. Sumadana fatadalla. Sumadana kemudian dana, dana bermakna kohuba. Kemudian dekatlah Jibril dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fatadalla, lalu semakin dekat. Fakana minhu, maka jarak antara Jibril dengan Nabi kita alaihi salatu wasallam khoba kausaini. Khoba bermakna qadra, sekadar. Kausaini dua anak panah. Ini jarak yang dekat. Au adna, atau lebih dekat lagi. Fa auha ila abdihi ma auha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu ila abdihi, pada hambanya. Hambanya di sini ditafsir secara lain maknanya Jibril. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Jibril ma auha, apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan agar disampaikan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang diwahyukan. Nah, untuk tafkhim, untuk menunjukkan ngerinya dan hebatnya permasalahan. Maka zabal fuadu kadzaba biman angkara. Maka hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fuad di sini maksudnya adalah hati Nabi. Maka hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengingkari mara'a, apa yang dia lihat dengan mata kepalanya berupa rupa Jibril dalam bentuk aslinya. Afatumarunahu ala ma yara? Apakah kalian akan mendebatnya berkaitan dengan apa yang dia lihat? Kalian di sini adalah orang-orang musyrik yang mengingkari kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril. Walaqad rahu, dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam rupa aslinya nazlatan ukhra. Nazlah bermakna maratan. Pada kali yang kedua, inda sidratil muntaha, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha. Itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan dan berada di langit, dan Sidratul Muntaha, sidrah itu ya pohon sidr, maka yang dimaksud Sidratul Muntaha ya sidrah, ya pohon sidr yang Nabi katakan dalam hadis Isra Mi'raj, daunnya besar-besar seperti telinga gajah. An yaminil ars, yang berada di sebelah kanan ars. Kenapa disebut Muntaha? Karena la yatajawazaha ahadun minal malaikati wa ghairihim. Karena tempat tersebut adalah muntaha, akhir makhluk. Makhluk, tidak ada satupun makhluk yang bisa melintasi, melebihi tempat tersebut. Malaikat ataupun yang lainnya, itu mentok paling maksimal berada di situ, nggak bisa lebih dari itu. Maka dia disebut al-muntaha. Indah jannatul ma'wa, di dekat sidr tersebut, di dekat pohon sidr tersebut. Jannatul ma'wa, ada surga yang menjadi tempat kediaman, yang berada di sana para malaikat dan nyawa orang-orang yang roh para suhada dan orang-orang yang bertakwa. Itiyam syasidrota mayersha. Ketika yersha sidrota menutupi pohon sidr tersebut, mayersha apa yang menutupinya? Di tafsir jalanan dikatakan mintairin wa ghairihi. Yang menutupi pohon sidr tersebut adalah burung atau yang lainnya. Mazawal fasaru ay minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyimpang. Wa matagha. Dan tidak pula melampaui batas. Maknanya wa mamala. Tidak menyimpang pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pandangan yang jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala yajawazah, tidak pula melampaui batas dari apa yang ingin untuk dipandang tilkal laylah di malam itu. Itu maka ada pemandangan yang demikian luar biasa indahnya, demikian luar biasa menariknya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak toleh-toleh. Ya, namun pandangan Nabi sudah tidak toleh kanan kiri. Nabi melihat apa yang beliau maksudkan untuk dilihat. Enggak kemudian toleh-toleh ke kanan ataupun ke kiri. Padahal keadaan kanan dan kiri adalah pemandangan yang demikian menarik dan sangat indah. Akan tetapi Allah katakan keadaan Nabi pada saat itu mazar al-basar wa matara. Nah, berkaitan dengan ayat ini, maka ada yang membuat kesimpulan yang menarik berkaitan dengan ayat mazhar al-basar wa matara. Ini adalah di antara faedah ini, faedah ayat ini, kandungan ayatnya adalah ada bukti apa. Bisa dipetik pelajaran berkaitan dengan ada bertamu. Ketika seorang itu bertamu di rumah orang lain, ruang tamunya demikian indah dan menarik, itu ya karena bertamu ya yang dilihat tuan rumah. Jangan kemudian lihat sana tuan rumahnya ngomong malah toleh-toleh gini sambil lihat kanan dan kiri, rumah kok apinya bagusnya kayak gini, padahal tuan rumahnya aja ngobrol. Ada pandangan yang dimaksudkan, ada pandangan yang dituju, malah matanya karena ada pemandangan demikian rupa yang demikian menarik dan bagus, maka dilihat sekitarnya kanan dan kiri. Ini bukan demikian. Ada bertamu meskipun dia masuk ke satu ruangan, satu tempat yang demikian indah dan menarik, belum pernah lihat, baru sekali itu, maklum desit. Itu adabnya adalah ya apa pandangan, apa mar'i yang maksud, apa pandangan yang jadi tujuannya. Ya dia bertamu ketemu orang, ya dia ngobrol dengan, ditemui oleh tuan rumah, ya yang dilihat tuan rumah, jangan malah melihat kursinya, melihat mejanya, lihat bunganya sebelahnya, apa ada lihat apa lagi sebelahnya ada dan seterusnya. Meskipun sebelah kanan kirinya ada pandangan yang menarik, namun fokus matanya ke melihat apa yang jadi tujuan. Jangan telah toleh. Sebagaimana adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Sidratul Muntaha. Meskipun kanan kirinya ada pemandangan indah dan sangat menarik, yang dilihat adalah apa yang jadi maksud dan tujuan yang dia lihat, tidak telah toleh kanan kiri dan seterusnya. Mazhar al-Basar wa Matara. Ini faedah yang istimbat yang bagus diambil oleh orang ini. Laqad ra'a min ayati Rabbihil Kubra. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fiha, melihat di Sidratul Muntaha, min ayati Rabbihil Kubra. Ayat-ayat Rabbnya, yang tanda-tanda kekuasaan Rabbnya yang besar-besar. Min di sini litaba'id, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Rabbnya yang besar-besar. Di antaranya adalah melihat Ufa Jibril dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap dan hal-hal yang lainnya. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya Jibril itu adalah makhluk yang benar-benar ada dan makhluk yang berdiri sendiri dan bukan khayal yang ada dalam jiwa seorang Nabi sebagaimana akidah falasifah. Maka kita masih bicara bantahan untuk falasifah yang ahli filsafat yang berkeyakinan bahasanya malaikat adalah khayal, imajinasi yang ada pada jiwa seorang nabi. Maka ayat di atas menunjukkan bahasanya itu bukanlah malaikat, bukanlah imajinasi, namun adalah makhluk yang benar-benar ada dan berdiri sendiri. Dia bukan arat, namun dia adalah jauhar. Waqad tsabata fi sahihain, dan terdapat hadis dalam Sahih dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana usnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidaklah melihat Jibril dalam rupa aslinya kecuali dua kali. Al-mara allati fil ufuqil a'la, kali yang pertama adalah di Gua Hira ketika Nabi melihat Jibril berada di ufuk yang tinggi, yaitu di tempat terbit matahari. Kemudian yang kedua adalah An-Nazlatul Ukhra, kali yang kedua, yaitu pada saat di Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Jibril alaihissalam di ayat yang lain, bahasanya Jibril adalah Ar-Ruhul Amin. Demikian juga Allah sebutkan bahasanya Jibril itu adalah Ruhul Kudus. Ila ghair dzalika min sifat, dan sifat-sifat yang lain yang menjelaskan bahasanya Jibril adalah termasuk makhluk Allah yang sangat besar, dan dia adalah di antara makhluk Allah yang hidup dan makhluk Allah yang punya akal. Sehingga Jibril, demikian juga para malaikat yang lain, adalah jauhar, bukan arat, namun jauhar, karena dia adalah bisa berdiri sendiri dan bukanlah khayalan imajinasi yang ada pada jiwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keyakinan mereka-mereka orang-orang yang sesat, yaitu para ahli filsafat, yang mereka mengaku-ngaku bahasanya mereka wali Allah dan mengaku-ngaku bahasanya mereka lebih pintar dan lebih tahu daripada para nabi. Ya, maka ini semua hadis dari Aisyah tadi demikian juga adalah dalil bahasanya Jibril adalah makhluk yang hakiki, bukan khayal, bukan imajinasi sebagaimana akidah ahli filsafat. Demikian juga Allah mensifati Jibril dengan Ruhul Amin dan Ruhul Kudus, ini dalil kalau dia adalah makhluk yang berdiri sendiri. Dan telah berulang kali kita singgung sebab kenapa Jibril disebut Ruh, yaitu Jibril disebut Ar-Ruh karena dia adalah yang membawa wahyu, yang bertugas membawa wahyu, yang wahyu ini adalah ruh bagi hati. Sebagai nyawa adalah ruh bagi badan, dan karena dia membawa wahyu dan wahyu adalah sebab seorang itu mendapatkan al-hayah al-haqiqiyah fil akhirah, kehidupan yang hakiki di akhirat. Dan Jibril adalah al-amin, makhluk yang, malaikat yang bisa dipercaya, yang tidak khianat, tidak sebagaimana keyakinan Rafidah yang meyakini bahasanya Jibril adalah makhluk yang khianat. Yang diminta untuk memberikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, namun malah wahyu diberikan kepada Muhammad SAW karena katanya Ali itu mirip dengan Muhammad atau Muhammad mirip dengan Ali. Sa'alallah amma yakuluna uluan kabira. Fakohya tetap kikiha ula, dan maksimal dari kajian yang dilakukan oleh mereka-mereka ahli filsafat adalah intinya adalah mengingkari usulul iman, mengingkari rukun-rukun iman. Karena usulul iman atau rukun iman adalah beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Sedangkan hakikat perkara mereka yaitu para ahli filsafat adalah mengingkari adanya sang pencipta. Fa'inam, karena mereka menjadikan wujud makhluk itu sama dengan wujud khaliq. Kemudian mereka mengatakan al-wujud wahid. Wujud yang ada di alam semesta ini satu. Maka kata Syaikhul Islam berkaitan, kemudian karena mereka mengatakan wujud ini adalah satu, maka semuanya adalah Allah. Tidaklah terbedakan antara Allah dengan makhluk. Kata Syaikhul Islam berkaitan dengan pendapat ahli filsafat ini, kata Syaikhul Islam ini, wujud itu satu, benar, tidak salah. Nonton penjelasan. Walami mayizu, dan mereka tidak bisa membedakan antara bainal wahid bil ain wal wahid bin naw. Mereka tidak bisa membedakan yang satu, wujud itu satu, namun satu ini ada satu yang bil ain, satu pada makhluk-makhluk tertentu, dan satu dalam artian satu jenis. Kalau jenisnya satu, yaitu wujud. Manusia ini wujud, kambing juga wujud. Dan wujudnya manusia beda dengan wujudnya kambing. Tapi kalau masalah jenis wujudnya satu, ya benar satu. Ini manusia ini punya sifat wujud, kambing juga punya sifat wujud. Maka dilihat dari jenis wujudnya satu. Dan wujud manusia, kalau wujud ini sudah dikaitkan dengan makhluk tertentu, maka wujud manusia beda dengan wujud kambing. Maka benar wujud itu satu, namun ada wujud yang satu, wujud yang sama itu bila ain, ketika dikaitkan dengan makhluk tertentu, atau binau, atau ketika itu jadi jenis. Fa'inal mawjudat, karena sebenarnya segala makhluk yang ada itu punya titik kesamaan dalam sifat wujud. Semua makhluk hidup, semua makhluk yang ada di dunia ini, ada batu, ada pohon, ada kambing, ada manusia, semuanya punya titik kesamaan, yaitu semuanya punya sifat wujud semua. Manusia wujud, kambing juga wujud, pohon itu wujud, batu juga wujud. Semuanya punya titik kesamaan, yaitu wujud. Sebagaimana semua manusia punya titik kesamaan dalam status sebagai manusia. Orang kafir manusia, muslim juga manusia. Muslim taat manusia, muslim ahli maksiat juga manusia. Maka punya kesamaan dalam sisi sifat manusia, status sebagai manusia, wujud manusia. Demikian pula semua hewan punya titik kesamaan dalam status sebagai hewan, wujud sebagai hewan. Akan tetapi ya, titik kesamaan yang bersifat keseluruhan tadi bukanlah titik, tidaklah menjadi titik kesamaan kecuali ada dalam benak manusia. Ada dalam benak manusia. Wujudnya orang kafir, wujudnya muslim, wujudnya muslim yang taat, muslim ahli maksiat, ini semua punya titik kesamaan, yaitu manusia. Punya wujud sebagai manusia. Namun itu cuma ada di benak. Itu cuma ada di benak orang. Adapun hakikinya, wujudnya orang kafir beda dengan wujud seorang muslim. Manusia sama hewan itu punya titik kesamaan, yaitu ada wujud. Namun adanya hewan beda dengan adanya manusia. Adanya hewan sama adanya manusia memang sama, punya titik kesamaan yaitu ada. Namun ada yang ini itu bukan ada yang real, namun ada yang ada di pikiran orang. Adapun adanya manusia sama adanya hewan secara real, maka itu berbeda. Adapun yang sama itu cuma ada di pikiran orang, ada di ayal, di alam khayalnya manusia. Wa illa ya, akan tetapi hayawaniyah, sifat kehewanan yang ada pada orang ya, manusia itu hewan, punya unsur sifat hewan. Nah, sifat kehewanan yang ada pada manusia beda dengan kehewanan yang ada pada kuda. Langit wujud, manusia juga wujud. Kata Syekhul Islam, wujudnya langit, jika kita kaitkan dengan bendanya itu langit, itu berbeda dengan wujudnya orang. Maka jika demikian, maka Allah itu wujud, makhluk juga wujud, maka wujud itu satu. Nah, itu satu dalam nau. Yang ini cuma ada dalam pikiran orang. Yang ini cuma ada di alam khayal, di alam imajinasi. Adapun jika wujud ini dikaitkan dengan masing-masing yang punya wujud, maka enggak ada yang sama. Maka wujudnya sang pencipta jalal-jalaluh itu mubayyinun, berbeda dengan wujudnya makhluk. Dan hakikat perkataan mereka para ahli filsafat adalah sama dengan perkataan Fir'aun yang mengingkari adanya sang pencipta. Fa'inna makasunya Fir'aun di dalam mengingkari hadal mawujud wal masyhud, ya, alam dan makhluk yang ada dan bisa disaksikan. Akan tapi Fir'aun meyakini bahasanya makhluk tersebut mawujudun binafsihi, ada dengan sendirinya tanpa pencipta. Lasani alahu, tanpa pencipta. Waha'ulah dan mereka para ahli filsafat mencocoki Fir'aun dalam masalah itu. Lakinahum akan tapi mereka para ahli filsafat za'amu, mereka meyakini anahu Allah. Bahasanya semua wujud yang ada itu adalah Allah. Fakanu adalla minhu, jadilah ahli filsafat ini lebih sesat daripada Fir'aun. Wa in kana qawluhu hadha wa athar fasadan minhum, meskipun perkataan Fir'aun ini wa athar fasadan lebih nampak bahayanya dibandingkan perkataan ahli filsafat, padahal sebenarnya adalah lebih sesat. Wa lihadha, oleh karena itu mereka para ahli filsafat yang berkeyakinan wahdatul wujud, mereka menetapkan bahasanya para penyembah berhala, mereka tidaklah menyembah kecuali menyembah Allah. Tidak salah, karena mereka tidak menyembah Allah, karena dunia ini wahdatul wujud. Wujud itu tunggal. Wujud makhluk ya sama dengan wujud khalik. Maka orang yang menyembah berhala itu tidak salah. Karena Fir'aun di mansab tahakum saibat sayfi wal hukmi wa injaza fil ufi anna musi kadhalik qala ana rabbukum al-a'la ay wa in kana al-kullu rabban bi nafsihi fa ana rabbukum al-a'la minkum fi ma'ataituhu fi zahiri min al-hukmi fikum. Kalau para ahli filsafat mengatakan berkaitan dengan perkataan Fir'aun, dan karena Fir'aun itu fimansib, dia memiliki jabatan atau hakum, yaitu berkuasa, karena dialah pemilik pedang dan pemilik hukum, menjaza meskipun boleh fi urfin namusi kadhalik, dalam tradisi hukum semacam itu. Qal Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Wa in kana kullu rabban bi nafsihi, meskipun semuanya juga Rabb, fa ana rabbukumul a'la, maka aku adalah ya Rabb kalian yang paling tinggi. Bima ataituhu fi zahir, disebabkan aku telah secara lahiriah akulah yang memberinya, yaitu memberi minal hukmi hukum aturan fikum di tengah-tengah kalian. Maka para ahli filsafat yang mengaku sebagai muslim namun berkeyakinan namun berkeyakinan dan wahdatul wujud, dan mereka mengaku-ngaku adalah wali Allah, mereka mengatakan bahasanya salahnya Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya benar. Fir'aun itu sebenarnya benar. Dan salahnya apa? Karena yang dia tetapkan sebagai Rob cuma dirinya sendiri. Kalau semuanya itu dia tetapkan Rob, itu gak salah. Kalau semua itu Rob, semua itu Allah, Fir'aun itu mah benar. Tapi kalau yang jadi Rob cuma dia, jadi salah. Salahnya Fir'aun itu di situ, sesatnya di situ. Aslinya enggak sesat. Seandainya dia tetapkan semua adalah Allah, dia tetapkan semuanya adalah Allah, karena dia cuma menetapkan Allah itu adalah cuma dirinya, Rabb itu cuma dirinya, inilah kelirunya Fir'aun. Meskipun ya sebenarnya perkataan Fir'aun itu bisa dimaklumi, bisa ditakwil supaya benar sesuai dengan akidah wahdatul wujud. Itu Fir'aun itu kan penguasa yang punya hukum. Maka ana rabbukumul a'la fi dhahir. Kalau kita pahami perkataan Fir'aun itu adalah ana rabbukumul a'la fi dhahir, wa in kana alqul rabban, maka itu benar. Maka itu benar. Kalau kita mau takwil agar sejalan dengan akidah wahdatul wujud, bahasanya perkataan Fir'aun aku adalah Rabb kalian paling tinggi adalah aku adalah Rabb kalian paling tinggi dari sisi lahiriah, karena aku yang punya kuasa menetapkan hukum, aku bisa bertindak apa yang aku tetapkan dan aku inginkan. Nah kalau ini ya berdasarkan akidah wahdatul wujud, ini sebenarnya bisa dimaklumi. Namun kesalahan Fir'aun menurut penganut paham wahdatul wujud adalah karena menetapkan Rabb itu untuk dirinya semata, yang lain tidak. Padahal yang benar semuanya adalah Allah. Kalau mereka para ahli filsafat penganut paham wahdatul wujud dan yang ngaku-ngaku sebagai wali Allah, Ibnu Arabi dan teman-temannya mengatakan walamma alimatus sahara, dan ketika para tukang sihir itu mengetahui benarnya perkataan Fir'aun dalam apa yang dia katakan, maka para tukang sihir pun mengakui benarnya perkataan Fir'aun, sehingga mereka berkata kepada Fir'aun, "Faqdi ma anta qad." Maka putuskanlah, tetapkanlah apa yang ingin kau tetapkan. Inna ma taqdi hadhil hayatad dunya, maka sendiri kau hanya bisa menetapkan hukum dan aturan di kehidupan dunia ini. Lihat, mereka melakukan tahrif tentang makna faqdi ma anta qad. Mereka katakan, ya, kata Ibnu Arabi dan kawan-kawan, faqdi ma anta qad itu maknanya adalah iqra dari para tukang sihir tentang kebenaran perkataan Fir'aun, wa ana rabbukum al-a'la fi zahir, karena apa yang punya hukum. Ini dijadikan oleh Ibnu Arabi dan kawan-kawan sebagai persetujuan, pernyataan, pembenaran dari para tukang sihir Fir'aun. Bahasanya Fir'aun adalah Rab yang paling tinggi, karena ada yang punya dan memegang hukum. Padahal maknanya bukan demikian. Mereka seharusnya ini beriman, dan kemudian Fir'aun mengancam-ancam mereka, mengancam-ancam mereka, bahasanya Fir'aun akan membunuh mereka, akan menyalip mereka. Maka para tukang sihir mengatakan pada mereka, terserah apa yang kamu katakan, kamu juga, kami tetap mau tetap beriman dan tidak mau beriman dengan dirimu. Putuskanlah apa yang kamu putuskan. Engkau paling-paling bisa menyiksa dan hukum kami selama di dunia. Ini maknanya berdasarkan konteks ayat yang benar. Dan tetapi kita lihat Ibnu Arabi dan kawan-kawan mentahrif ayat ini. Dijadikan maknanya adalah iqrar rububiyah Allah. Iqrar rububiyah Fir'aun. Lalu mereka, Ibnu Arabi dan kawan-kawan, mengatakan, fasaha, maka benarlah perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Wa kana Fir'aun ainul haq. Dan perkataan Fir'aun menurut Imam Arab dan kawan-kawan adalah ainul haq, adalah kebenaran senyatanya. Lihat, seandainya ada orang yang ahlul hawa yang mau cari-cari punya tendensi untuk membenar-benarkan kesesatan, maka dia bisa, dan orang-orang liberal itu juga bisa nukil Ibnu Taimiyah, itu makalahnya lebih mahal daripada jika yang dinukil yang lainnya. Tuh, orang kafir tahu tentang bagaimana keadaan siapakah itu Syekhul Islam Taimiyah. Maka jika orang-orang liberal ini nulis tulisan untuk menyesatkan umat, kok bisa pakai embel-embel rujukannya itu macam fatwa Ibnu Taimiyah, itu harganya itu lebih mahal, duitnya lebih banyak daripada kalau nukilannya orang lain. Kalau nukilannya bisa Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu meningkatkan duitnya. Maka mereka nukil kata Ibnu Taimiyah ketika mencerita, ketika mau membantah membantah kesesatan, kemudian menceritakan omongan orang sesat. Nah, omongan orang sesat ini dijadikan sebagai perkataan Ibnu Taimiyah. Caranya demikian. Ketika Syekhul Islam bahas aliran sesat, kan beliau nukil dulu. Nah, gimana perkataan mereka, pendapat mereka? Baru setelah itu ada bantahannya. Ketika Ibnu Taimiyah itu menceritakan perkataan tokoh sesat atau aliran sesat, nah ini yang kemudian yang dikutip. Oh, ini ada di majelis fatwa demikian demikian halaman sekian, juzgal halaman sekian. Padahal yang diceritakan adalah perkataan Syekhul Islam Taimiyah ketika baru menukil perkataan orang sesat. Misalnya di sini perkataan dan keyakinan Ibnu Arabi ya, dan kawan-kawannya, wa kana fir'aunu ainal haq. Nah, kalau orang yang tendensius yang wah ini Taimiyah mengatakan Fir'aun itu benar, Kemudian ini menceritakan perkataan Ibn Arabi dan kawan-kawannya. Wakana Fir'aunu ainal haq. Dan menurut Ibn Arabi dan kawan-kawannya, Fir'aun itu adalah, perkataan Fir'aun itu adalah kebenaran senyatanya. Inilah bukti kalau Ibn Arabi dan kawan-kawannya mengaku sebagai wali Allah adalah orang yang ya, mengingkari Al-Khaliq. Kemudian yang kedua, akidah mereka ujung-ujungnya adalah mengingkari hakikat hari akhir. Maka mereka tetapkan bahwa penghuni neraka itu mendapatkan kenikmatan di neraka sebagaimana penghuni surga mendapatkan kenikmatan. Mereka katakan bahasanya adabun alim, adab itu diambil dari kata-kata adbun, artinya air segar. Dan mereka adabun alim itu mendapatkan kesegaran di neraka, mendapatkan nikmat di neraka sebagaimana penghuni surga juga mendapatkan nikmat di dalam surga. Maka mereka tetapkan ahli neraka yata na'amun, mendapatkan nikmat, bukan mendapatkan azab, tapi mendapatkan nikmat. Karena azab dan kata-kata adbun, kata mereka. Sebagaimana penghuni surga juga mendapatkan nikmat di surga. Maka jadilah mereka adalah orang-orang yang kafir dengan Allah dan hari akhir, kafir dengan para malaikat, karena mereka mengatakan malaikat adalah khayal, imajinasi Nabi, kutub dan para rasul. Padahal mereka mengaku-ngaku anam khulafatul khaf. Mereka adalah manusia yang istimewa, yang paling istimewa. Kesimpulannya orang-orang istimewa. Min ahli walayatillah, dari golongan wali-wali Allah. Bahkan mereka mengaku-ngaku bahasanya mereka adalah manusia yang lebih afdal daripada para nabi. Bahkan mereka katakan para nabi yang mengenal Allah itu dari lentera mereka, dari sumber mereka. Walaysa hadza, sebenarnya masalah ini atau tulisan ini bukanlah tempat untuk bastin berpanjang lebar menjelaskan kesesatan mereka-mereka. Akan tapi dikarenakan pembicaraan kita adalah tentang wali Allah, dan pembicaraan kita adalah membedakan antara wali Allah dengan wali setan, padahal mereka-mereka adalah orang yang paling semangat untuk mengaku-ngaku jadi wali Allah, padahal sebenarnya mereka adalah manusia yang paling semangat untuk jadi wali setan. Maka kami ingatkan hal tersebut. Oleh karena itu, maka mayoritas perkataan mereka di sini hanyalah khayal, hanyalah imajinasi setan. Dan mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh penulis Futuhatul Makkiyah, yaitu Ibn Arabi. Ibn Arabi mengatakan anna ardal haqiqah ya ardul khayal, dataran realitas adalah dataran imajinasi. Yang namanya realitas adalah imajinasi. Demikian kata Ibn Arabi. Faya syarat, maka dia mengakui bahasanya hakikat yang dia bicarakan adalah khayal. Kata Syekhul Islam, wal khayal huwa mahalu tasyarufi syaitan. Dan imajinasi manusia itulah tempat setan itu bermain. Setan itu sasaran dan tempat bermainnya untuk menyesatkan orang adalah dengan imajinasi-imajinasi, dengan khayal-khayalannya. Faina syaitan, karena setan, kata Syekhul Islam, membuat khayalan bagi manusia berbagai hal, yang khayalan-khayalan tersebut berbeda dan menyelisih kenyataan sesungguhnya. Sebagaimana firman Allah, wa man ya'su an dzikr rahman, siapa yang ya'su ayyurid an dzikr rahman, berpaling dari peringatan Allah ar-Rahman. Tentang makna zikr rahman, bagaimana pernah kita bahas di awal-awal kitab ini? Ada berapa penafsiran? Ada dua penafsiran. Itu tentang makna Rahman, apakah dia menjadi bimana fa'il ataukah bimana maf'ul. Maka ada dua penafsiran tentang yang dimaksud wa mayasyu an dzikr Rahman. Sebagaimana dikatakan Ibnu Al-Qayyim, sebagaimana saya baca di Tafsir Al-Qayyim li Ibnu Al-Qayyim. Nah, ada yang menjadikan Rahman di sini adalah maf'ul bih, sedangkan fa'ilnya adalah hamba. Maka barang siapa berpaling dari mengingat Allah, yaitu perbuatan hamba mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Rahman di sini adalah bimakna fa'il. Sehingga maknanya adalah barang siapa berpaling dari peringatan yang diturunkan oleh Ar-Rahman, yaitu wahyu. Dan kata Ibnu Qayyim, pendapat penafsiran yang tepat adalah penafsiran yang kedua. Itu barang siapa berpaling dari Ar-Rahman, dari peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau tidak salah, ini yang diambil oleh penulis jalan lain. Iya. Ya betul. Mana? Maknanya Al-Quran. Maka peringatan yang diturunkan Allah Allah, yaitu Al-Quran, itu wahyu. Nuqayyid lahu syaitan, maka kami ikatkan baginya setan, maka setan itu jadi temannya. Wa innam dan sunya setan sungguh menghalangi mereka dari jalan yang benar, namun mereka mengira bahasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat, khayal. Wayasabuna anahum muhtadun. Namun setan membuatkan khayalan untuk mereka, bahasanya mereka itu berada di atas hidayah. Padahal di atas, sesat. Namun setan bermain di khayal manusia. Ya. Setan membuat khayalan bagi manusia-manusia yang sesat ini, bahasanya mereka berada di atas hidayah. Hatta idza ja'ana, sampai jika mereka telah datang kepada kami menghadap Allah, maka orang-orang tersebut mengatakan ya laita baini wa bainaka budal masyqain fa bi'sal qarin. Maka manusia yang disesatkan oleh setan berkata kepada setan, ya laita baini wa bainak budal masyqain. Seandainya seandainya jarak antara aku dengan engkau wahai setan budal masyqain sejauh dua tempat terbitnya matahari. Tapi salqarin, maka engkau adalah sejelek-jelek teman. Apa dimaksud masyqain? Masyqal mamad. Masyqain di sini maknanya adalah masyriq wal maghrib. Sejauh timur dan barat. Ini sebagaimana ayah dan ibu disebut walidain, matahari dan rembulan disebut qamarain, maka timur dan barat disebut masyqain. Namun berbeda dengan ayat rabbul masyqain wa rabbul maghribain. Allah adalah Rabb dua timur dan dua barat. Kalau itu masyqain, itu maknanya bukan timur dan barat, karena lanjutannya ayat Rabbul Maghribain. Rab, Allah adalah Rab, tempat, dua tempat terbitnya matahari dan dua tempat tenggelamnya matahari. Itu maksudnya dua terbitnya matahari di musim panas dan di musim dingin. Karena posisi matahari itu geser, enggak tetap munculnya di arah yang sama. Lain musim, lain tempat terbitnya. Di musim hujan sama di musim panas, misalnya di tempat kita, itu posisi matahari lain. geser dan semakin ke utara, semakin ke utara. Demikian juga tenggelamnya matahari. Ya. Kadang pas di barat, kemudian kadang geser ke selatan. Tapi sal karat maka sejajar teman, wala yang faukum liyum idzalamtum annakum fil adzabi mushtarikun. Dan tidaklah manfaat bagi kalian hari ini karena kalian telah berbuat zalim, maksudnya kalian berserikat dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah SWT, Allah la yaghfiru ayyushraka bih, tidaklah mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, dosa-dosa di bawah syirik, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Duna di sini kata Ibnu Utsaimin di Qaul Mufid maknanya adalah tahta, bukan siwa. Apa sebenarnya mungkin kita katakan maknanya adalah siwa? Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, dosa kekufuran yang bukan syirik, maka kita katakan itu adalah taksis untuk ayat ini. Maka jika dimaknai dunia di sini dimaknai siwa, maka dalil-dalil yang menunjukkan kalau Allah juga tidak mengampuni dosa kufur yang bukan syirik, itu kita katakan taksis, mukhasis. Dan jika kita tidak ingin terjadi taksis di sini, maka kita katakan dunia ini sebagaimana kata Ibnu Utsaimin dan Qaul Mufid bermakna tahta. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal, atau sebelumnya, wa may yadum syaitanu ila ghurra, dan tidaklah setan memberikan janji kepada mereka kecuali tipuan, yaitu khayalah, khayal. Lihat, maka setan bermain di khayal manusia untuk menyesatkan manusia. Wa qala syaitanu lamma qutira amru, dan berkatalah setan kepada para pengikutnya ketika ketetapan telah diputuskan, siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian, janji yang benar, sedangkan aku memberikan kepada kalian janji, lalu aku selisihi janjiku kepada kalian. Wa makana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Dan aku tidaklah memiliki kekuasaan atas kalian kecuali sekedar mengajak, lalu kalian menerima ajakanku. Siapa yang nyuruh kalian menerima ajakan? Aku kan cuma ngajak-ajak. Kalian saya yang mau menerima ajakan, kata setan. Fala talumuni walumu angkusakum. Maka setan mengatakan pada para penyembahnya dan para pemujanya, maka jangan salahkan aku, salahkanlah diri kalian sendiri. Kenapa manut sama ajakanku? Aku juga cuma ngajak-ngajak. Aku gak maksa kalian. Ma'ana bimusrikum wa ma'antum bimusrikhi. Apa makna musrikhi? Penyelamat kalau tidak salah. Muhis maknanya memberikan pertolongan. Ma'ana bimusrikum, maka aku tidak bisa memberikan pertolongan pada kalian, dan kalian pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada aku. Ini kafartu bima asraktum, sunyi aku mengingkari bima asraktum aksuktumuni min qabl, Sesungguhnya aku mengingkari kesyirikan perbuatan kalian menyekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Min qabl, itu sejak di dunia. Kata setan, aku sudah mengingkari kalian untuk tidak menyekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala sejak di dunia. Inna dzalimin lahum adzabun alim, dan untuk orang yang zalim, orang kafir, untuk mereka adzabun alim, siksa yang pedih. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz zayyana lahum syaitan a'malahu, ketika setan membuat indah perbuatan mereka. Apa ini? Khayal. Ketika setan membuat indah aman, membuat bagus, membuat menampakkan baik amal buruk mereka. Apa yang dilakukan oleh setan? Bermain di khayal manusia. Maka ditimbulkanlah khayalan di benak manusia, ini adalah amal yang baik, padahal itu amal yang buruk. Waqala ghalibalakum al-yawma minan nas. Setan membuat imajinasi pada mereka. Dengan setan berkata pada orang-orang musyrik, la ghalibalakum al-yawm, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini dari manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini. Wa ini jarulakum, dan aku adalah orang-orang yang menolong kalian. Ini terjadi, perkataan setan ini terjadi di perang Badar. Setan memotivasi orang-orang musyrik untuk berperang. Falam mataraatil fi'atan, maka ketika saling melihatlah dua rombongan tersebut, ya, yaitu pasukan orang kafir dan pasukan kaum muslimin, naqasa ala aqibai, maka setan itu naqasa aibi makna roja'a ala aqibai, ya, roja'a ala aqibai, itu balik kanan kalau bahasa kita, roja'a ala aqibai, kembali pada dua tumitnya, dua tumitnya. Wakal ini bari umingkum. Kemudian setan mengatakan, aku berlepas diri dari kalian. Ini aromala tarawna, ini akhawullah. Ini aku melihat apa yang tidak kalian lihat, yaitu setan melihat malaikat yang membantu kaum muslimin. Dan sebenarnya aku melihat merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wallah syadidul iqab, dan Allah zat yang sangat keras hukumannya. Ini bari umingku, maknanya aku berlepas diri, yaitu dari menolong kalian. Aku tidak jadi menolong kalian, karena aku melihat apa yang tidak kalian lihat, yaitu setan lihat malaikat. Dan setan ketika itu berkata kepada orang-orang musyrik, dia berubah dengan rupa manusia, berwujud dengan wujud manusia, disebutkan dalam tafsir lain. Ia berwujud dengan rupa Suraqah bin Malik. Ini terjadi dialog. Maka ini dalil bahasanya setan, iblis itu bisa berupa dengan rupa manusia. Berdasarkan keterangan ahli tafsir, bahasanya setan berkata demikian kepada orang-orang kafir ini ketika dia berupa dengan rupa manusia. Ya, demikian yang kita bahas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.